大的意义，繁华尽的目hingga kemana perasaan ini alam maya lubuiku malam-malamku selalu terasa angin cinta murni tapi hanya ilusi semata dari hati sepi ini akan ku minta kepada Tuhan agar engkau kan pulang, akan ku minta kepada cinta agar ia bawa bahagia. Ku terdengar suaramuManggil namaku dalam jatuhan hujan. Wajahmu tiba sebentar lalu, tapi cuma bayang.